إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk kepada bab berikutnya daripada kita Manhajus Salihin, yakni babur rahn wa dhaman wal kafalah. Bab tentang rahn, gadai, wabdoman, dan doman, jaminan, wal kafalah, dan jaminan pula sama, doman dengan kafalah, perbedaannya pada barang, ini doman, sedangkan kafalah pada yakni orang yang dijadikan sebagai tanggungan. Nanti akan ada penjelasan secara rincinya insyaallah. Tentunya yang pertama adalah pembahasan tentang masalah ar-rahm. Syaikh Sa'di menyatakan wa hadhihi wasa'iq bil huquqi tsabitah. Jadi ini merupakan wasa'. Ini wasiqah. Pengukuhan. Hukuk as-sabitah terhadap hak-hak yang bersifat tetap. Hadihi, kalimat hadihi adalah isim isyarat. Kembalinya kepada ketiga perkara yang disebutkan dalam bab ar-rahn, wa'dhaman, dan kafalah. Ketiga-tiganya merupakan wathan, perjanjian-perjanjian, pengukuhan-pengukuhan terhadap hak-hak yang bersifat tetap. Karena hutang tentunya butuh kepada tausliqah, bukti akan bahwasannya itu benar-benar sesuatu yang akan dikembalikan. Orang yang memberikan hutang butuh kepada sesuatu yang dengannya terkukuhkan bahwasannya fulan berhutang pada dirinya untuk kemudian dipegang hal tersebut oleh si pemberi hutang. sehingga kembali haknya tersebut kepada dirinya. Dan pengukuhan seperti ini, wasa'ik seperti ini, ada 5 macam. Yang pertama adalah pengukuhan secara kitabah, yakni secara tertulis hitam di atas putih. Allah Azza wa Jalla menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidaynin ila ajalin musamma faktubu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza tadayantum bidayn, apabila kalian saling berhutang satu dengan yang lain, ila ajalin musamma, pada waktu tertentu, ini hingga atau sampai pada waktu tertentu, faktubu, maka tetaplah. Ditambah ini sebagai salah satu daripada wata'id, bukti terkukuhkannya hutang piutang. Kemudian yang kedua adalah dengan cara syahadah, dengan cara persaksian. Allah Ta'ala menyatakan, wastashhidu syahidaini min rijalikum, dan ambillah saksi 2 orang lelaki dari kalangan lelaki-lelaki kalian. Fa illam yakuna rajulain fa rajulun wa imra'atan. Kalau tidak ada 2 orang lelaki, maka 1 orang lelaki dengan ditambah 2 orang wanita sebagai saksi-saksinya dalam hutang piutang. Kemudian yang ketiga adalah dengan adanya rohmu. Dengan adanya rohmu. Allah menyatakan, wa in kuntum 'ala safarin wa lam tajidu katiban farihanu maqbudah. Dan jika kalian berada dalam keadaan safar, kalian tidak ada mati, seorang kafir yang mencatat untuk menjadi tausiyah bukti akan terjadinya jual apa pinjam meminjam di antara kalian, maka dengan cara rihan makbudoh, yaitu dengan cara memberikan barang yang dipegang oleh si pembeli, si pemberi pinjaman, barang yang dipegang oleh si pemberi pinjaman. Ini yang disebut dengan rohmu. Nanti akan kita bahas secara rinci insyaallah. Kemudian yang keempat adalah dhaman dan kafalah, yang juga akan ada pembahasan secara rincinya. Berkata Syekh rahimahullah, farrahnu yasihu bi kulli ainin yasihu bai'uha. Maka rahn itu sah dengan setiap materi barang yang bisa diperjualbelikan, yang memiliki nilai jual. Apa saja yang memiliki nilai jual maka sah dijadikan sebagai rahn. Rahn secara bahasa itu adalah as-subut. Arti secara bahasa adalah as-subut, berjawab. Sesuatu yang bersifat tetap. Dalam bahasa Arab dikatakan ma'un rahim. Ya, ini air yang diam, tetap, tidak mengalir. Juga dikatakan ni'mah rahinah, artinya adalah da'imah, dawam, terus menerus. Ini makna secara bahasa. Dan makna secara bahasa yang lain adalah al-habs. Al-habs. Ar-rahn bimakna al-habs. Sebagaimana dalam firman-Nya, firman Allah Ta'ala, kullu nafsin bima kasabat rahinah, yakni mahbusah. Setiap jiwa terhadap apa yang mereka kerjakan tertahan. Tertahan dengan pertanggungjawaban. Adapun makna rogan secara istilah syar'i adalah tawthiqatu 'ainin bidainin yumkin istifa'uhu minha aw min tsamaniha. Rohan adalah tawthiqatu 'ain bidain, pengukuhan barang sebagai jaminan hutang, pengukuhan barang atau sesuatu lain bidai ini sebagai jaminan hutang. Yumkin istifa'uhu, ya, memungkinkan untuk dibayarkan minha, darinya, dari barang tersebut. Istifa'u, dibayarkannya hutang, ya. Istifa'uhu, yani istifa'u dai minha, yani minal ain, memungkinkan untuk terbayarkannya hutang dari barang tersebut. Au min tananiha, dari barang tersebut atau dari nilai barangnya, artinya bisa dijual nanti akan bisa menutup. Ini yang disebut dengan apa? Rong. Contoh misalnya seseorang, dia berhutang kepada saudaranya uang 50 juta. Bukan uang yang sepele tentunya. Maka saudaranya tersebut meminta tawthiqah berupa roh, sesuatu yang bisa dipegang, barang yang memiliki nilai senilai daripada 50 juta yang dia pinjam. Sejarah misalnya mobil, dia punya mobil, jadi taksir kurang lebih lah segitu harganya. Mobil apa misalnya, Rajet misalnya, cuma misal saja, harganya sekitar kurang lebih 50 juta. Baik. Di saat kemudian waktu pelunasan tiba, ini mobil ditaruh di rumahnya sebagai jaminan rumah orang yang memberi hutang. Dan mobil tersebut statusnya masih tetap milik daripada orang yang berhutang. Itu sekedar sebagai jaminan saja. Sehingga segala sesuatu yang berkaitan dengan mobil tersebut, perawatannya dan sebagainya, merupakan tanggung jawab dari si pemilik mobil. Di saat tiba waktu pembayaran, datanglah si pemberi hutang ini kepada pihak orang yang hutang. Bayarkan hutang kamu kepada saya. Kalau kemudian bisa terbayarkan, maka kembali mobil tersebut kepada pemiliknya. Tetapi kalau tidak bisa terbayarkan, maka bukan kemudian mobil tersebut berpindah tangan, bukan. Mobil tersebut dijual sebagai penutup hutangnya. Kalau ternyata mobil tersebut dijual dan nilainya lebih daripada 50 juta, maka kelebihannya dikembalikan kepada si pemilik mobil. Terjual harga 60, berarti 10 juta dikembalikan. Ini 50 hanya si pemberi pinjaman. Kalau ternyata harganya kemudian turun, tidak seperti yang diprediksikan, menjadi 45 juta laku misalnya, maka yang 5 juta menjadi tanggungan bagi orang yang berhutang tadi. Tidak serta-merta kemudian karena disita barangnya dan hilang tanggungan hutangnya. Ini gambaran yang nanti secara rincinya akan ada pembahasan lebih. Gambaran secara global daripada rohan di dalam Islam. Apa hukumnya? Hukumnya adalah jais, boleh transaksi seperti ini berdasarkan Alkitab wa sunnah wal ijma, berdasarkan Al-Quran. Firman Allah Ta'ala yang tadi telah kita baca, ya, wa in kuntum 'ala safarin wa lam tajidu katiban farihan maqbulah. Kalau dalam safar kemudian di situ tidak berarti ada yang bisa menulis kitab sebagai tausiah, maka yang dilakukan adalah mengambil barang yang senilai dengan hutang yang dipinjamkan. Adapun sunnah, sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita ketahui bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia dalam keadaan baju besi beliau masih tergadai pada seorang Yahudi. Aisyah radhiyallahu anha menyatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ishtara min Yahudi ta'aman wa rahanahu dirham. Rasul sallallahu alaihi wasallam membeli dari seorang Yahudi makanan, yang kemudian membeli dalam hal ini adalah dengan cara piutang, dengan menjadikan dirham, baju besi beliau, sebagai jaminannya, digantikan. Dan tentunya ini di dalam keadaan hadir, bukan dalam keadaan yang dalam keadaan mukim, tidak dalam keadaan safar. Sedangkan ayatnya tadi menyatakan wa in kuntum 'ala safar. Terjadi baik dalam keadaan safar maupun dalam keadaan hadir, maka rohan ini berlaku. Ada khilaf di dalamnya, tetapi yang rajih adalah pendapat jumhur. Dan sepakat para ulama akan bolehnya. Sepakat para ulama akan bolehnya. Ibnu Munzir di antaranya menyebutkan ijma. Terjadi khilaf dari sisi apakah juga berlaku pada saat mukim. Kalau pada saat safar maka tidak ada khilaf, karena terdapat ayat di dalamnya farihan makbudok. In kuntum 'ala safarin wa lam tajidu katiban farihan makbudok. Di saat kalian dalam safar tidak didapati seorang katib, maka itu dengan cara roh yang diambil, barang yang diambil dan dipegang oleh si pemberi pinjaman. Sayyid jumhurul ulama menyatakan boleh baik safar maupun hadir, dalam keadaan safar maupun dalam keadaan mukim. Adapun yang menyelisih daripada mazhab jumhur adalah Mujahid dan Abdoha, disebutkan oleh At-Tabari dalam tafsirnya bahwa Mujahid dan Al-Bahak menyatakan la yusra' illa bisafar haitu la yujad al-khatib, tidak disyariatkan kecuali dalam keadaan safar di mana tidak didapati adanya khatib. Dan pendapat inilah yang diambil oleh Dawud al-Dahiri, dan ini menjadi madhab ahlu dahir, Ibnu Hajar menyatakan, in syarata al-murtanin ar-ruhna fil hadar lam yakun lahu dari. Ibnu Hajar mengatakan, apabila al-murtanin, orang yang memberikan pinjaman, yang mengambil rohnu, yang memegang barang jaminan, dia mensyaratkan, ya, orang yang memberi pinjaman tadi mensyaratkan adanya rohnu, adanya barang yang dia pegang. Fil hadar, dalam keadaan hadir, dalam keadaan mungkin bukan safar, lam yakun lahu dhalik, dia tidak punya hak untuk itu, kata Ibnu Hazm. Wa intabar rahabihi rahim jaza. Tetapi kalau orang yang berhutang tadi dia ingin berbuat baik, dia tidak apa-apa, artinya dia memberikan, tetapi bukan satu kewajiban. Itu kata Ibnu Hazm. Sedangkan hadis yang tadi dibacakan, hadis Aisyah radhiyallahu anha, merupakan hujjah bagi jumhurul ulama. Akan berlakunya hal tersebut baik dalam keadaan mukim maupun dalam keadaan safar. Kemudian bagaimana membawa pada makna ayat wa in kuntum ala safarin? Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani menyatakan, at-taqyidu bis-safar fil ayat kharaja lil ghalib. Taqyid, penyebutan secara khusus dikait dengan safar pada ayat, itu secara umum demikian terjadinya hal tersebut secara umum. Fala mafhum lahu, sehingga tidak diambil mafhumnya. Artinya tidak diambil mafhumnya kalimat wa in kuntum ala safar, mafhumnya adalah jika kalian tidak dalam keadaan safar. Karena kalimatnya adalah, mantuknya adalah kalimat wa in kuntum ala safar, jika kalian berada pada safar. Mafhumnya, kalau tidak safar enggak boleh. Mafhum ini tidak terpakai. Mafhum ini tidak terpakai, dan istidlal dengan mafhum mukhalafan seperti ini adalah istidlal dhaif. Cara pendalaman yang lemah. Kenapa kata Al-Hafidz li dalalatil hadits ala masru'iyatihi fil hadar? Karena hadis menunjukkan akan masru'iyahnya dalam keadaan hadir, dalam keadaan mukim. Wa huwa qaul jumhur, kata Al-Hafidz, dan ini merupakan pendapat jumhur. Wa qadu lahu min haitsul makna bi anna ar-rahn syuri'a tawthiqatan alatain. Dan juga jumhur berhujjah terhadap hal ini, bolehnya walaupun dalam keadaan hadir, dari sisi makna bahwasanya rohn, barang yang dipegang sebagai jaminan tadi, disyariatkan sebagai tawthiqah alatain, pengukuhan terhadap dain, terhadap hutang. Ya qawli ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala sendiri dalam ayat yang tadi lanjutannya, fa'in amina ba'dukum ba'dha, jika salah seorang kalian atau di antara kalian merasa percaya terhadap yang lainnya meskipun tanpa rohan, fa'yu'adillah diktumina amanatah, maka hendaknya orang yang diberi amanah tadi, dia menunaikan amanahnya, dia menjaga amanahnya. Ini berarti pada asalnya secara makna bahwa rohan itu disyariatkan dari sisi tausiyah untuk mengukuhkan daripada hutang, dan ini tentunya berlaku baik hadar maupun safar. Sehingga penyebutan daripada kalimat safar di dalam ayat ini disebabkan karena keadaan keumuman pada saat safar itu tidak ada katib, tidak ada yang mencatat, sehingga dicarilah tawfiqah dengan wata'id yang lain, jadi dengan cara roh. Demikian penjelasan daripada Al-Hafidz, dan ini pendapat yang rajih, pendapat jumhurul ulama. Baik, ada pun rukun-rukun daripada roh. Ada pun rukun daripada roh. Ada empat. Rukunnya ada empat. Yang pertama adalah al-marhun. Al-marhun, yakni adanya barang. Barang yang digadaikan. Yang kedua adalah al-marhunu bihi. Yang kedua adalah al-marhunu bihi, yakni utang. Yang ketiga as-sirah, yakni akad. Yang keempat al-aqidah, yakni dua pihak yang bertransaksi. Maksudnya adalah rahim dan murtahin. Al-aqidah yakni rahim wal murtahin. Rahim pemilik barang yang digadaikan, murtahin yang memegang barang gade. Adapun syarat-syarat daripada rahim adalah adanya ijab kabul. Yaitu adanya kalimat meminjam uang misalnya yang dengan dijadikan sebagai rohan, sebagai gadai barang yang tertentu senilai dengan uang yang dia pinjam dan diterima oleh pihak murtahinnya. Kemudian yang kedua, barang yang digadaikan adalah barang yang memang bisa untuk dimanfaatkan. Tidak boleh menggadaikan semisal kincir, babi, misalnya khamar. Kemudian diketahui kadar nilai dan jenis daripada barang tersebut yang dijadikan barang gadai. Kemudian syarat yang berikutnya adalah barang tersebut milik daripada orang yang menggadaikan atau dia mendapatkan izin dari si pemilik untuk digadaikan. Baik, apa hikmah daripada disyaratkannya rahim? Tentu hikmahnya banyak, cuman di antara yang bisa langsung bisa ditebak ataupun bisa terbersit dalam benak kita, yakni menjaga daripada harta hak orang lain, orang yang dipinjami tadi, supaya harta dia itu betul-betul terjaga di saat dipinjam oleh saudaranya. Kalau utang dalam jumlah yang besar, tentunya ini kan juga kemungkinan untuk bisa terkembalikan, walaupun orangnya amanah, masih banyak hal yang bisa terjadi. Maka di situ diberikan syariat adanya barang yang bisa dijadikan jaminan, dipegang oleh si pemberi pinjaman. Sehingga akan terjaga harta si pemberi pinjaman tersebut. Dia memberikan bantuan kepada saudaranya dengan penuh kelapangan, karena dia tidak khawatir terhadap hilangnya harta tersebut. Kalau seandainya tidak mampu membayar pada waktunya barang yang dia pegang tersebut, paling tidak, ya, walaupun tidak senilai, paling tidak mendekati. Lebih utama kalau benar-benar bisa mencukupi dan menutupi daripada hutang yang diberikan kepada saudaranya tersebut. Berkata As-Syaikh rahimahullah, "Farahnu yasihu bi kulli ainin yasihu bai'uha." Farahan, maka rahan, barang gadai, barang yang bisa dijadikan sebagai barang gadai, yang bisa dijadikan jaminan adalah yasihu bi kulli ain, sah pada setiap barang, yasihu bi uha, yang bisa dijual, memiliki nilai jual. Dan ini merupakan kaidah di dalam pembahasan ar-rahm, hukum daripada ar-rahm. Kaidah, barang apa yang bisa digadaikan? Yani segala barang yang bisa dijual belikan. Sehingga dengan ini, barang-barang yang tidak bisa dijual belikan karena tidak ada nilainya atau haram, maka tidak sah jual belinya. Semisal seseorang berhutang, kemudian diminta untuk sebagai jaminan, dia mengatakan itu musola di rumah saya. Nah, musola sudah diwakafkan, tidak bisa dijual belikan. Maka ini tidak bisa, tidak bisa dijadikan sebagai barang jaminan. Atau anaknya misalnya, ini sebagai jaminannya anak saya, tidak bisa, tidak boleh dijual ini anak, ya, haram, bukan budak. Atau patung, tidak boleh dijual belikan patung. Atau minuman keras, atau anjing, tidak boleh jual beli anjing, tidak ada nilainya untuk dijual belikan. Kalimat daripada Asy-Syaikh rahimahullah, yasifu bi kulli ainin, kalimat bi kulli ainin ini menunjukkan bahwa di situ keluar darinya dua, manafi dan duyun. Ain itu adalah benda, materi. Maka manafi, kemanfaatan tidak masuk dalam pembahasan rohnya. Meskipun kemanfaatan itu sendiri ada pembahasan sendiri, yakni masalah ijarah, dan nanti akan ada pembahasan khusus. Yang kita bahas adalah rohnya. Maka rohnya adalah pada sesuatu yang bersifat materi, benda, dikuliahin. Demikian pula tidak bisa kemudian duyun, ini hutang. Saya hutang kepada bulan misalnya, saya hutang kepada kamu berapa? 10 juta dikasihkan. Kemudian jaminannya apa? Ya, bulan hutang kepada saya 10 juta, nanti kamu minta keluar dari dia. Ini tidak bisa, tidak boleh. Bisa jadi pulang yang tadi berhutang ini orang mumatil. Mumatil itu suka menunda-nunda pembayaran dan sulit sekali untuk bisa diambil ucapannya. Sulit untuk bisa keluar uangnya. Dia sendiri sudah putus asa, kemudian dia pinjam kepada orang lain, dia lemparkan kepada orang yang berhutang kepadanya. Maka manafi dan duyun tidak bisa dijadikan sebagai rohan. Manafi itu sah transaksinya, tetapi babnya bukan bab rohan. Artinya babnya adalah ijarah. Saya pinjam uang sekian, nanti kamu bisa memakai misalnya mobil saya selama 3 hari misalnya. Ini ijarah jadinya. Babnya adalah bab sewa ataupun rental. Saya pinjam uang kamu berapa? 500 ribu. Kamu bisa meninggali tempat saya, kos-kosan saya selama 1 bulan. Ini ijar, jadi penyebabnya sudah berbeda lagi. Yang kita bahas adalah ar-ra'un. Baik, kemudian yasihu bai'uha, yang sah untuk dijual belikan tentunya perkara-perkara yang tadi telah disebutkan keluar darinya, perkara-perkara yang tidak bisa dijual belikan. Berkata saya berikutnya, fatabqa amana indal murtahin la yadmanuha, maka barang tadi al-ayn yang dijadikan rohan tadi tabqa amana, tinggal berada di rumah murtahin, indal murtahin, sebagai amanah di sisi murtahnya, di sisi orang yang beri pinjaman uang tadi, sebagai amanah, amanah yang dia jaga, amanah, bukan untuk dimanfaatkan, tetapi dia jaga. Layat manuha, yang dia tidak menanggungnya, kalau rusak yaitu urusan daripada si pemilik barang, bukan urusan daripada orang yang memegang sebagai jaminan. Sehingga segala macam kebutuhan daripada barang yang digadaikan, ya, itu ditanggung oleh si pemiliknya. Jadi barang yang dijadikan borok ataupun dijadikan sebagai tanggungan tadi, apa, sebagai jaminan, sebagai rohan, itu dia berada di rumah ataupun dipegang oleh si pemberi pinjaman sebagai amanah, sebagai amanah, sekedar amanah. Dia menjaganya. Kalau kemudian terjadi perkara-perkara yang membawa kepada kerusakan, kehilangan, atau kalau barang itu berupa binatang, kematian dan sebagainya, maka itu bukan tanggungan daripada si pemegang barang gadaian murtahin, orang yang memberikan pinjaman, karena dia orang yang diberi amanah. Al-mu'taman la yadman, itu kaidah. Al-mu'taman la yadman, orang yang diberi amanah maka dia tidak menanggung daripada tanggungan. Illa in ta'adda au farra kasair amanah, kecuali apabila terjadi ta'addi, kecuali apabila terjadi ta'addi atau tafrid, terjadi ta'addi atau tafrid. Ta'addi itu adalah fi'lu mala yang bagi fi'lu, melakukan sesuatu yang tidak sepatutnya dia lakukan. Sedangkan tafrid adalah tarku ma yang bagi fi'lu, ma yajib alaihi fi'lu. Ta'addi itu adalah melakukan sesuatu yang tidak boleh bagi dia untuk melakukannya. Barang itu tidak boleh dia pakai. Kok dia pakai? Sehingga terjadi kerusakan, sehingga terjadi bahkan mungkin ya kehancuran, atau kalau binatang dinaiki kemudian terjadi kematian dan sebagainya, maka dia karena ta'addi melakukan sesuatu yang tidak boleh dia lakukan, dia menjadi apa? Domin, dia yatman, menanggungnya. Atau mestinya melakukan sesuatu yang dia harus lakukan, dia tidak lakukan. Semisal barang tersebut mestinya dia jaga, dia pelihara di rumahnya, ya, dia telantarkan sehingga barang tersebut rusak. Atau barang tersebut, ya, artinya dia tidak jaga, itu dicuri orang, diambil sama orang karena tidak ada penjagaan dari dirinya. Di mana barangnya hilang, dicuri maling. Nah, ini disebabkan karena tidak ada penjagaan, maka dia dalam hal ini melakukan takfir. Dia meninggalkan sesuatu yang wajib dia lakukan. Tapi berikutnya saya menyatakan fa in hasalal wafa at-tam in fakkarun. Apabila terhasilkan al-wafa at-tam, terhasilkan pembayaran secara lunas sempurna, maka lepas rohun tersebut kembali kepada pemiliknya. Seperti tadi yang anak contohkan mobil tadi, 50 juta, hari pembayaran, hari pelunasan dia mampu untuk bayarnya, maka kembali mobil tersebut kepada pemilik. Wa illam yahsul, dan jika tidak terhasilkan hal tersebut, wa talaba sahibul haqqi bai'ar rahn, sedangkan sahibul haq, yakni orang yang memberikan piutang, apa, memberikan hutangan, ya ini murtangin, dia meminta haknya untuk menjual rohun tersebut yang masih berada di tangannya, ya, masih dipelihara oleh dirinya. Wajib bai'u, maka wajib untuk menjualnya. Wal wafa'u min tsamanihi, dan kemudian bayarkan secara lunas dari harganya. Wa ma baqiya min athaman ba'da wafa'il haqqi fali rabbi. Adapun yang tersisa daripada pembayaran, tersisa daripada hasil penjualan dari rohun tadi setelah terbayarkan hutangnya, maka sisa tersebut dikembalikan kepada pemiliknya. Wa in baqiya min ad-dain shay'a yabqa dainan mursalan ila dayyilarhu. Dan kalau masih tersisa, masih ada tanggungan tersisa. Seperti tadi, mobil terjual 45 juta. Hutangnya 50 juta, masih tersisa 5 juta. Maka yabqa dainan mursalan, maka menjadi dain hutang yang lepas. Dain mursal yakni maksudnya dilarhu, sudah tidak lagi ada rohnya. Tinggal tersisa 5 juta kecil. Tetap menjadi tanggungan bagi si penghutang, orang yang berhutang, ya. Tetapi tidak lagi dengan adanya apa? Roh. Dan di sini disebutkan dainan mursalan sebagai hutang yang bersifat lepas. Di sini menunjukkan bahwasannya hutang itu ada dua macam. Dain bi rohnin wa dain bila rohnin. Dain dengan adanya roh. Dan dain yang tidak dengan roh. Baik. Dain, ya, hutang dengan rohun itu disebut oleh para ulama dengan dain muta'alliq bi aini tariqah. Hutang yang dengan rohun, dengan barang yang dijadikan jaminan, digadaikan, itu hutang yang muta'alliq bi'aini tariqah, hutang yang terkait dengan barang-barang yang ditinggalkan oleh si mayit. Ini kaitannya kalau orang yang berhutang itu meninggal dunia. Adapun duyun al-mursalah, hutang-hutang yang bersifat lepas, ini disebut sebagai adain al-muta'alliq bi'zimmatil mayit. Hutang yang terkait dengan tanggungan si mayit. Karena tidak ada sesuatu yang dari barangnya si mayit yang berada pada pihak orang lain. Tidak ada kaitannya dengan tarikan harta waris. Dan ini sekedar faedah saja, faedah tambahan, tidak terkait dengan profit. Ad-dain al-muta'alliq, Pak. Ad-dain al-muta'alliq di mati mayit ini ada dua macam. Hutang yang terkait dengan tanggungan si mayit itu ada dua. Yang pertama adalah duyun lillah, yang kedua adalah duyun lil adamiyyin. Hutang-hutang si mayit kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti zakat misalnya, dia seorang yang mampu zakat tetapi hartanya enggak pernah dizakati. Maka dia tetap berhutang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Haji, dia mampu berhaji tapi sampai meninggal dunia enggak pernah berhaji. Kafarah, nazar dan yang semisalnya. Ini hutang-hutang dia kaitannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah hutang terkait dengan Bani Adam. Dia punya hutang kepada fulan, kepada alan, dengan tanpa adanya rohannya. Dia menempati rumah, meninggal dunia dalam keadaan belum membayar kontraknya, dan semisalnya. Maka, tarikah ataupun harta warisan itu digunakan untuk membayar hutang-hutang tersebut. Dan didahulukan hutang-hutang terkait dengan manusia. Hutang kepada alam, hutang kepada bulan, itu dibayarkan semua sebelum dibagi warisnya. Demikian pula hutangnya dia kepada Allah Azza wa Jalla. Setelah itu, kalau tarikannya ataupun harta warisannya itu sifatnya sedikit ataupun mepet begitu, dan memungkinkan untuk sampai kepada kaitannya dengan hak-hak Allah, maka yang ditunaikan adalah hak-hak adamiyin terlebih dahulu. Bapak meninggal dunia, dia punya nazar demikian-demikian, bagaimana ini? Hutangnya kepada sesama dulu, tunaikan. Punya hutang kepada. Kalau tidak ada hutang sama sekali dengan sesama hamba, maka baru tunaikan haknya kepada Allah Azza wa Jalla, nazarnya tunaikan. Baru setelah itu ada sisa dibagi kepada ahli waris. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Bismillahirrahmanirrahim.